aku tiba di kotaku. Seiring nada membawaku kembali ke sini di kotaku yang telah lama tinggalkan. Sore itu hujan gerimis turun, mengusik hasrat di jiwaku. Selintas bayangmu di mataku, memanggilku untuk kembali mencari bayangmu yang telah hilang sirna. Akankah semua akan terulang lagi bersamamu? Rindu pun menggoda bila ku ingat tatapan mata. Saat kau bilang cinta kepadaku, dirimu mungkinkah akan kembali? Kususuri jalan kota senja itu, di jalan gelap dan berdebu. Masih teringat kala kau di sisiku, saat ku lewatkan malam itu berdua dengan dirimu kasihku. Akankah semua akan terulang lagi bersamamu? Rindu pun menggoda bila ku ingat tatapan mata. Kembali saat kau bilang cinta kepadaku, dirimu mungkinkah akan kembali? Kembali.